yang tentunya wujud kita memberikan satu salam jumpa sebagai Miss Kreasi yang dimiliki Jawa Timur. Satu label musik dangdutnya Indonesia menyapa Anda. Cara. cara teci sing numpak doro pei sing ngiring para mantri cek-cek-nong jarana terima kasih ya, Pak Terus.